Kalau ditanya alumni-alumni Danut Academy, di situ kan ada Vildan, ada Rani, ada Ical, ada Irwan. Kamu terinspirasi dari yang dari siapa? Kalau Rara terinspirasi dari Kakak Lesti. Kakak Lesti. Ya, Lesti. Kenapa Kakak Lesti? Ya, Kakak Lesti punya kemauan. Punya kemauan keras, terus masih muda, masih muda punya juga. Kemauan keras. Kenapa panggil Kakak Lesti? Umurnya berapa? 16 tahun. Lesti? Lesti sekarang sudah hampir 19. 19 ya? Iya, okay. Betul. Karena pada waktu itu kalau gak salah Lesti juga memulai di usia ya? 16 tahun ya? Iya. Tapi ingin sekali ketemu sama Kakak Lesti. Iya, pengen ya, supaya bisa bertemu, belajar banyak tentunya. Dan Lesti adalah salah satu orang yang tidak pelit ilmu juga. Jadi insya Allah pas kalau misalnya kamu mau banyak tanya, sekedar berbagi pengalaman dengan Lesti itu bisa paling pas. Ya. Ya. Pengen langsung saja kita panggil Lesti. Ah. Halo Dede. Dede. Dede Lesti. Hei. Tadi di belakang ada Dede Lesti. Aduh, senang sekali rasanya. Ya. Dede Lesti bisa menjadi inspirasi buat Rara. Siram sih. Oke. Ya. Ya. Ini alhamdulillah bisa ketemu. Senang banget ya Allah sampai nangis. Ayo maju. Beberapa maju, keinginan maju. Kamu sudah tercapai di panggung ya, ini. Ayah pengen kamu tampil, kamu sudah tampil. Membahagiakan orang tua, ibu juga insya Allah sudah bahagia. Bertemu dengan Bunda Rita idola dan sekarang Lesti. Dede Lesti. Ada juga Putri, iya. Ada juga yang lainnya, kakak-kakak Rani yang ada duduk sana. Situ semuanya. Alhamdulillah bisa menjadi inspirasi buat generasi muda yang lainnya termasuk Rara. Ya. Tadi Rara bilang waktu Dede tampil, ngefans banget sama Dede. Pengen ingin jadi seperti Dede, apalagi waktu itu sempat diungkapkan sama ayahnya, tapi sekarang ayahnya sudah tiada. Amin, sebenarnya mungkin kalau... Mudah-mudahan bisa lebih baik dan lebih sukses dari Dede. Dede yakin? Rara Dede bisa yakin, lebih sukses dari yakin. Dede? Apalagi kalau Rara punya, punya ciri khas sendiri. Punya benar-benar kemampuan sendiri ditunjukkan kepada orang lain bahwa Rara bisa lebih baik dari Lesti gitu. Dede, kita bisa maklum baik Dede maupun Rara dan juga yang lainnya usianya masih cukup muda. Yeah. Ketika kita akhirnya bertahan di panggung kompetisi, konsekuensinya berat. Harus jauh dari keluarga, yeah. Harus jauh dari sahabat dan teman-teman, harus di karantina, harus latihan, waktunya tersisa untuk latihan dan lain-lain. Gimana sih Dede supaya itu perasaan dan niat kita semakin mantep, enggak akhirnya enggak jadi lemah dan mental kita jadi berantakan. Justru itulah yang harus dijadikan motivasi besar. Harus dijadikan motivasi besar bahwa kita itu bisa menunjukkan kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang selalu mendoakan kita, apalagi dengan jauh dari orang tua, otomatis kan pola pikirnya jadi terbagi jauh dari orang tua, tapi harus semangat aja, dijadiin motivasi aja itu. Terima kasih. Jangan malah jadi lemah gitu. Ya. Dede, ya. Ini sama Rara juga pada saat ini memulai karirnya di Indosiar, di kompetisi ini. Sama seperti Dede waktu memulai kompetisi juga ya. 16 tahun kalau gak salah Dede waktu itu? 14. Masya Allah muda sekali. Tapi alhamdulillah Dede bisa menjadi seperti sekarang berkat amin. Ketekunan, kerja keras dan juga attitude. Itu yang paling penting amin, ya. Amin, insya Allah. Rara, tadi alhamdulillah selain bertemu dengan Bunda Rita juga sempat berduet dengan Bunda Rita. Mau duet sama Lesti juga? Boleh. Mau? Ya udah kalau gitu Dede. Boleh ya? Boleh dengan okay. Senang hati. Lagunya? Gua apa? Sebujur bangkai. Jangan dong. Ayo, terserah. Mau lagu apa terserah? Mau lagu apa Rara? Bujangan mungkin, bujangan. Kan mereka perempuan, lo nyanyi bujangan. Iya. Usul kan namanya orang. Ada lagu yang bagaimana bagus. Karena tadi kita melihat juga sosok seorang ibunda yang begitu luar biasa. Bekerja keras, membanting tulang demi keluarga. Bagaimana kalau lagunya Muara Kasih Bunda? Boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Insya Allah melihat kalian berdua, masa depan dunia dangdut akan cerah. Insya Allah ya. Amin ya. Amin, amin.